Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة المسلمين والمسلمات yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita tuh baru saja ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Jadi mungkin saja semangat menghadiri kajian-kajian ilmiah agak sedikit kendor. Dan itu harus dilawan ikhwah sekalian wal akhwat. Ya. Jangan terus terhinggapi dengan penyakit yang satu ini. Kalau dulu di Yaman itu Idul Fitrinya yang kami rasakan cuma setengah hari aja. Rasakan makanan, setelah itu siangnya sudah kembali das. Asarnya sudah kembali belajar lagi sampai malam. Besoknya sudah kembali semuanya pula pelajar masyarakat puasa Syawal seperti bulan Ramadan. Itu di negerinya kebiasaannya mereka subhanallah. Jadi Idul Fitri memang sehari aja. Iya. Berbeda di negerinya kita. Yang ramai di sana itu adalah betul-betul hari makan dan minum. Kebalikan di negerinya kita. Oleh sebab itu jemaah sekalian, alaikum warahmatullahi kaum muslimin dan muslimat, harus dibangkitkan lagi semangatnya. Ya, yang puasa Syawal, alhamdulillah, bukan berarti mereka kemudian kendor menghadiri kajian-kajian ilmiah. Bawa makanan, ya, ketika hadiri kajian ilmiah untuk bekal berbuka puasa, agar kemudian kita mengumpulkan berbagai macam keutamaan. Bisa puasa Syawal, kemudian bisa menghadiri kajian-kajian ilmiah, ceramah-ceramah agama yang di dalamnya dibahas Al-Quran, sunnah dan ucapan-ucapan para ulama yang terkenal kejujurannya, amanahnya di dalam membimbing umat ini. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita di Kota Makassar ini terlebih khusus banyak sekali kita dapatkan kajian-kajian sunnah. Itu harus kita syukuri dan harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ditambah lagi kondisi masyarakat kita, walhamdulillah, pemerintahannya kita, walhamdulillah, itu nikmat yang harus kita syukuri. Karena di beberapa tempat jemaah sekalian, terkadang untuk melaksanakan kajian-kajian sunnah, kajian ilmiah, terdapat perlawanan, pertentangan dari segelintir kecil orang yang memprovokasi masyarakat yang memang pada dasarnya jauh dari bimbingan agama. Dikemas sedemikian rupa untuk membangkitkan amarahnya mereka. Itulah makanya ikhwah dan akhwat sekalian, alhamdulillah, disyukuri sekali lagi agar kemudian Allah tetap lestarikan nikmat tersebut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kenikmatan tersebut. Hampir di setiap sudut kota Makassar nantinya ada kajian-kajian sunnah. Subhanallah, nikmat. Ya, ustaznya sudah banyak, hingga ikhwahnya yang bingung pilih yang mana. Ya, kalau disarankan pilih kajian yang memang kita butuhkan. Paham ya? Ada kajian tentang pembahasan kitab sholat. Bahkan belum pernah belajar. Itu yang paling penting hadir. Ya, paham ini ikhwah sekalian, akhwat. Pilih ilmu agama yang berkaitan tentang kewajiban-kewajiban yang hukumnya wajib aini untuk kita dulu. Yang paling penting dipahami ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang diangkat di malam hari ini, apa namanya? Karena aku manusia biasa. Jemaah sekalian, tentunya kita semuanya mengetahui ataukah pernah mempelajari tentang malaikat. Ya kan? Ada enggak yang pernah lihat ataukah berjumpa dengan malaikat? Ada enggak? Jamaah Luqman Al-Rahim. Ada enggak? Yang pernah berjumpa ataukah bertemu dengan malaikat? Ada? Ada. Jemaah sekalian, walaupun kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat para malaikat tersebut, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi dan keterangan kepada kita bahwasanya di antara salah satu ciri dan sifat dari para malaikat tersebut, bahwa mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, tidak pernah terjatuh dari penyimpangan. Dan itu secara tegas dijelaskan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Qur'anul Karim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka para malaikat itu senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ini? Malaikat. Malaikat makhluk yang tidak pernah terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Adapun kita, adapun kita jemaah sekalian, adalah manusia biasa yang tentu berbeda jauh dengan mereka, para malaikat. Kita hanyalah manusia biasa, terjatuh dalam dosa dan kesalahan merupakan sifat yang pasti menyertai kita semuanya. Bahkan demikian, bagaimanapun seorang hamba berupaya untuk menghindarkan dirinya dari dosa dan kesalahan, sungguh dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Karena itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terjatuh dalam dosa dan kesalahan adalah sifat dasarnya manusia. Sekali lagi, kita bukan malaikat. Oleh sebab itulah, jika ada seorang suami yang menuntut istrinya perfect, sempurna terus di hadapannya, tidak pernah terjatuh dalam dosa dan kesalahan, gak usah kawin saya. Ya, kalau ada di antara istri yang menuntut suaminya tampil sempurna, tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah terjatuh dalam dosa, maka jangan menikah. Ya, daripada kecewa nanti, karena itu gak akan didapatkan dari pasangan suami. Kalau ada di antara ikhwan dan akhwat sekalian yang maunya belajar sama ustaz yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan, pengennya ustaznya benar terus, itu perkara yang mustahil. Sekali berapapun guru kita, syekh kita, ulama kita, toh mereka terjatuh dan pernah berbuat kesalahan. Banyak kita dapatkan dalam nukilan-nukilan kitabnya mereka. Tinggal bagaimana kita bersikap menghadapi kesalahan ulama tersebut yang mereka memang tidak sengaja, ataukah belum sampai hujjah dalil kepada mereka. Kalau ada di antara kita orang tua menginginkan anaknya sempurna, tidak pernah berbuat kesalahan, penyimpangan, jangan buat anak, pak, ibu, jangan. Ya, sekali lagi, kita semuanya adalah manusia biasa, dan demikian seterusnya jemaah sekalian. Demikian keadaannya kita manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa dan kesalahan. Dan kesemuanya apa yang kita paparkan tersebut, apa yang kita ucapkan tersebut, ternyata memang telah dikhabarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sunannya nomor 4241 dan dihasankan hadis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un. Lihat, pakai sigoh mubalagh, khata'un. Setiap anak manusia itu pasti terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Ya. Yeah. Kemudian di paragraf berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, tergelincir dalam kesalahan, adalah at-tawwabun ar-raji'un ilallah. Sebaik-baik mereka, orang yang berbuat dosa dan kesalahan tersebut, adalah mereka yang mau kembali kepada Rabb-nya, Allah Rabbul Alamin. Ini jamaah sekalian disebutkan, perhatikan apa tersebut. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu bani adam khata'un. Khata'un itu sifat mubalaghah. Ya, artinya apa? Katsirul khata'. Banyak kesalahannya, banyak dosanya. Dari kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal khata'u yaduru 'ala syai'ain. Dan kesalahan, dosa itu porosnya berputar pada dua perkara ini. Ingat-ingat, kesalahan, dosa itu berputar, berporos dari dua perkara ini. Kata beliau, imma tarku wajibin wa imma fi'lu muharramin. bentuk kesalahan dan dosa tersebut baik dia lakukan dengan cara apa? Terwajibin, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan untuk itu dosa dan kesalahan. Ataukah yang kedua bentuknya fi'lu muharramin, ataukah dia terjatuh melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ini, iya, terwajibin atau fi'lu muharramin, meninggalkan ataukah tidak mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya, ataukah mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa ayyuna salima min tarkil wajib, wa ayyuna salima min tarkil muharram. Siapakah di antara kita yang bisa selamat dari meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya kan jemaah sekalian, terkadang kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajiban tersebut, akan tetapi ada saja kendala yang kita hadapi karena kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kelemahan. Terkadang di suatu hari, di suatu saat kita berupaya untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin, akan tetapi bersamaan tersebut hawa nafsunya kita begitu kuat untuk mendorong kita terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan tersebut. Kita akui jemaah sekalian, siapa kata beliau yang bisa selamat dari dua perkara ini? Sebab itulah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi manusia sifat dasarnya adalah terjatuh dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, tergelincir dalam kesalahan. Dan yang senada dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Rabbul Alamin berfirman, ya ibadi, innakum tukhthi'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai para hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pernyataan yang sangat-sangat jelas dari Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Innakum tukhthi'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang senantiasa terjatuh dalam dosa dan kesalahan, baik di siang maupun di malam harinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, dan aku, kata Allah, Maha pengampun untuk seluruh dosa yang kalian lakukan. Fastaghfiruni, maka mohon ampunanlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku akan kabul. Bahkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan lagi kepada kita bahwa sekiranya kita tidak terjatuh dalam dosa dan kesalahan, maka niscaya Allah Rabbul Alamin akan melenyapkan kita semuanya, akan disirnakan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladhi nafsi biyadi law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a bi qaumin yudnibun fayastaghfiruna Allah wa yaghfiru lahum." Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum." Demi Allah, jika sekiranya kalian tidak berdosa, tidak terjatuh dalam dosa dan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian sirna, lenyap. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa dan kesalahan, lalu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang mereka. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Mawdhu'ah Al-Albani fil Aqidah jilid yang kedua halaman 156 mengucapkan sebuah ucapan yang indah, kata beliau, kullu insanin yukhti'u wala majal lil bara'a minal khata'. Setiap manusia itu pasti terjatuh dalam dosa dan kesalahan, dan dia tidak akan pernah berlepas diri dari kesalahan tersebut, tidak pernah bisa. Li'anna Allah Azza wa Jalla hinama khalaqa malaikatan wa khalaqa bashar faqad qaddara 'ala ha'ula'i al-bashar ay yukhthi'u rabbahum. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dan menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan terhadap manusia bahwa mereka pasti berbuat kesalahan dan dosa bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun dia telah berusaha mengerahkan kekuatannya untuk tidak terjatuh dalam dosa dan kesalahan tersebut. Kata beliau, la yumkin ayatakhallas, dan tidak akan mungkin dia bisa terlepaskan dari dosa. Limana? Kenapa? Kata beliau, kata Syekh Al-Albani, li'annahu insanun laisa malakan, karena mereka hanyalah manusia, bukan malaikat. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi ingat-ingat ya semuanya ini. Ya, ingat, ini salah satu tips untuk melanggengkan hubungan suami istri. Ini salah satu tips untuk melanggengkan hubungan di antara ikhwah dan akhwat. Maksudnya ikhwan dengan ikhwat, akhwat dengan akhwat. Iya, bukan melanggengkan hubungan ikhwan dengan akhwat tanpa jaringan akan terus. Iya. Untuk melanggengkan hubungan anak dengan orang tuanya, orang tua dengan tetangganya. Apa tipsnya itu? Ingat bahwa setiap orang itu memang sifat dasarnya terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Ya kan? Ya, kalau mau cari teman yang sempurna, perfect, gak pernah berbuat kesalahan, itu kita akan hidup seorang diri. Ya. Makanya ketika ada seorang lelaki mendatangi seorang ulama sunnah dari kalangan ulama terdahulu, dia mengadu, katanya, tolong tunjukkan tempat yang saya itu bisa bebas dari gangguan manusia, bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, gak pernah menyakiti saya. Ulama itu pegang tangannya, dibawa ke kuburan, kamu tinggal saja di sini, katanya. Ya, tinggal di situ di kuburan. Kalau gak mau ketika berinteraksi mendapatkan kesalahan dan menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh saudaranya, wah, jadi manusia biasa kita, jemaah sekalian. Kalau ada istrinya kita yang terjatuh dalam kesalahan, lapang dada. Yang penting kita arahkan saja. Kalau ada suami yang terjatuh dalam kesalahan, dimaklumi saja. Yang penting terus kita nasihat. Kalau ada anaknya kita yang terjatuh dalam kesalahan, kita arahkan, kita bimbing dengan cara yang baik. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kalau kemudian ada di antara jemaah sekalian berpikiran, kenapa ya gak sekalian saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti malaikat? Kan enak. Ya kan? Hah? Gak usah dijadikan kita manusia yang terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Itu jemaah sekalian, maha mampu Allah untuk melakukannya semuanya. Akan tetapi yang selalu dan terpenting untuk kita ingat bahwa Allah Rabbul Alamin dalam setiap perbuatannya, setiap apa yang telah ditakdirkannya, ada hikmah yang agung. Iya, ada kemaslahatan yang mulia. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antara hikmah mengapa manusia tersebut dijadikan sifat dasarnya terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, kata beliau, minha, di antara hikmah tersebut, zuhur athar asma'illahi ta'ala husna, untuk menampakkan kepada makhluk bagaimana efek pengaruh dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Itu salah satu. Kata beliau, fa inna min asma'illahi ta'ala al-ghafur, karena termasuk di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, al-ghafur, maha pemaaf. Ya, subhanallah, para ulama dibukakan pintu-pintu ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, walau kana bani adam la yaqa'u minhum dhanbun wala ma'siyatun fa kaifa takunu al-ghafur. Jika sekiranya anak manusia tersebut tidak terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, maka bagaimana mungkin pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala akan nampak kepada mereka? Kalau mereka tidak terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, bagaimana biasa mereka merasakan luasnya pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Wa inna asma'illahi at-tawwab, dan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, at-tawwab, maha penerima tawab, maha penerima taubat. Walau kana bani adam la yakha'u minhum dhanbu wal ma'siyah fayatubu 'ala man. Ya, kalau katanya manusia itu tidak terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, maka mereka, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni siapa? Ya kan? Sementara nama Allah tawwab, maha mengampun. Ya, kalau manusia tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, siapa yang mau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, jemaah sekalian. Ya, karena semua dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama dan sifat yang penuh dengan kemuliaan, yang bukan hanya sekedar nama saja, akan tetapi berisikan nama dan sifat-sifat yang mulia, yang tidak akan memiliki kekurangan walaupun ditinjau dari sisi manapun. Kemudian datang beliau, fahadha min hikmatillahi azza wa jalla anja'alal bashar bihadihi sifat. Dan ini adalah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan manusia berada di atas sifat ini, yaitu terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak mengherankan kalau ada seorang hamba terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, kemudian dia kembali beristighfar dan bertobat kepada Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengherankan itu adalah mereka yang terjatuh dalam dosa dan kesalahan, terjatuh dalam penyimpangan, namun tidak segera bertobat dan beristighfar. Ya jemaah sekalian, ini yang mengherankan kita. Ya, senantiasa hanyut dalam dosa, tidak mau kembali kepada kebenaran. Inilah sifat yang tercela, yang akan semakin memperburuk keadaannya. Dan disitulah akan nampak perbedaan antara orang-orang yang beriman jujur imannya kepada Allah dengan orang-orang yang fasik. Perhatikan ini, apa yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Ali Imran ayat 135. Akan nampak perbedaannya, bagaimana keadaan sifat orang mukmin dan mukminah yang terjatuh dalam dosa dan kesalahan dengan orang-orang mujrim, orang-orang yang fasik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan fahishah, kemaksiatan, ataukah mereka menggolimi, menganiaya diri mereka sendiri? Zakarullah, mereka segera mengingat Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka minta ampun kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Mereka orang-orang mukmin dan mukminah itu yakin, sadar, tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa yang mereka lakukan kecuali Rabb yang mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan tersebut. Artinya apa? Ketika muncul kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka segera beristighfar. Mereka sadar bahwa mereka memiliki Rabb yang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan ini jemaah sekalian, sikap bijak dari hamba yang terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, zakarullah. Mereka ingat langsung kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di antara kita yang terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, ingat ayat ini. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Mereka segera mengingat Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut mereka akan keberian siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang pertama, sifat yang pertama dari mereka. Kemudian apa? Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera meminta ampun kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, innal i'tiraf bi dhulmi nafs wa talabul maghfirah min Allah min sunanil anbiya wal mursalin. Sesungguhnya pengakuan akan sikap menganiaya dirinya kita sendiri, sikap untuk meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari sunnahnya para nabi dan para rasul. Ya, mengakui. Kita akui jemaah sekalian, jangan munafik. Kita akui kita. Kita akui semuanya bahwa kita itu terlalu banyak menggolimi dirinya kita sendiri. Bentuknya apa? Terjatuh dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Kemudian kata mereka, kata para ulama, wa qalabul maghfirah min Allah. Kemudian untuk orang-orang yang berbuat dosa dan menganiaya dirinya tersebut, mereka senantiasa meminta pengampunan kepada Rabb-nya. Dan ini min sunanil anbiya wal mursalin, termasuk kebiasaannya para nabi dan para rasul. Orang-orang yang hebat di muka bumi ini masih saja senantiasa meminta pengampunan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana adat dan Allah, bagaimana orang tuanya kita mengakui itu semuanya. Kata mereka apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kebiasaannya para nabi. Kata mereka berdua, wahai Allah, wahai Rabb-nya kami, sesungguhnya kami telah membelikan diri-diri kami. Sekiranya kau tidak mengampuni dosa kami, tidak menyayangi kami, sesungguhnya kami akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian sifat yang selanjutnya, mereka meyakini, sadar, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, bahwa tidak ada yang mengampuni dosa dan kesalahan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah jalan keluar dari dosa dan kesalahannya kita, istighfar dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika sudah terjatuh dalam dosa, sudah meminta ampun kepada Allah, segera berhenti jemaah sekalian. Jangan istilahnya orang apa? Tobat sambat. Ya, kalau sudah betul-betul pernah terjadi dan terjatuh dalam kesalahan, akui saja. Akui itu dijadikan sebagai pelajaran untuk kita tidak lagi terjatuh untuk kedua kalinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudabul mu'min bi kufrin wa'id marratain. Seorang mukminah tidak akan pernah terjatuh lagi untuk kali yang kedua dalam lubang yang sama. Kalau sudah pernah terjatuh dari dosa dan kemaksiatan, jadikan pelajaran, jadikan semuanya itu ibrah jamaah sekalian untuk melangkah ke depan dengan lebih baik, menjadikan semuanya itu sebagai momentum untuk membuka lembaran-lembaran yang baik. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gimana kegiatannya? Lanjut ataukah salat dulu? Azan dulu, terus? Ya baik, kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah taala. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sunannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua penggalan hadisnya, dua paragraf yang diperhatikan, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Perhatikan dua penggalan tersebut, nampak sederhana, tapi kalau mau dikaji luar biasa kandungan-kandungan ilmu yang terdapat dalam ucapan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan yang begitu gamblang kepada kita, memberikan keterangan kepada kita bahwa sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa dan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat dan kembali kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jemaah sekalian, ada satu poin yang juga ingin saya ingatkan. Jangan kemudian dengan pernyataan ini bahwa kita itu bukanlah malaikat, kita itu hanyalah manusia biasa, manusia itu adalah tempatnya dosa dan kesalahan, terus kita jadikan senjata untuk hanyut dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan paham itu demikian. Akan tetapi kita selaku hamba Allah ma'murun bitasfir khata'ina, kita diperintahkan untuk segera memperbaiki dosa dan kesalahan tersebut. Ya, jangan sekali lagi menjadikan ini sebagai senjata dan alasan untuk terjatuh dan terus hanyut dalam kesalahan. Ditegur sama istrinya, dinasehatin sama istrinya, gak apa-apa om, ya gak apa-apa deh, kan kita manusia biasa. Anti dengar kan kajian tadi malam itu, ya kita tempatnya kesalahan, sifat dasarnya kita ya. Ya, kita masih ingat hadisnya Anas bin Malik diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, nomornya 4142, dihafal sama nomor-nomornya, untuk menegakkan hujjah kepada istrinya. Dia keluar, "Kak, aku ya, janji selalu hubungan sama wanita yang bukan mahram." Ya, ini banyak keluhan juga. Ya, banyak keluhan-keluhan. Ditegur sama istrinya dengan penuh kasih sayang, tapi alasannya itu ya biasalah, manusia biasa. Ya, ngomongnya masalah poligami terus. Jangan dong, istri tak ada perasaannya juga. Manusia biasa juga dia, bukan malaikat, sama dengan kita. Jadi mari saling menghargai. Ya, itu dua sisi. Sisi pertama dari mana kita akui bahwa memang kita ini sifat dasarnya terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Sisi yang kedua, jangan jadikan ini sebagai alasan untuk membuka pintu-pintu bagi syaitan menghanyutkan kita dalam setiap dosa dan kesalahan. Sekali lagi, kita diperintahkan untuk segera memperbaiki dosa dan kesalahan tersebut. Makanya Nabi SAW setelah menyebutkan dan menerangkan kepada kita bahwa manusia itu terjadi padanya dosa dan kesalahan, beliau mengatakan apa? Wa khairul khata'i at-tawwabun ar-raji'u. Sebaik-baik mereka yang berbuat dosa dan kesalahan tersebut adalah mereka yang mau kembali bertobat kepada Rabb-nya Allah Rabbul Alamin. Sudah banyak dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita semuanya itu jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira. Allah Subhanahu wa taala bahagia ketika ada hamba-Nya yang mau kembali dari dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Jangan pernah berputus asa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah asyaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin wa 'alaiha ta'amun wa syarab." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dibandingkan Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia dengan tobatnya salah seorang di antara kalian dibandingkan ketika kalian terlepas dari hewan tunggangannya safar di gurun pasir. Di hewan tunggangannya tersebut ada makanan dan minumannya. Kemudian lepas hewan tunggangan tersebut. Kemudian ketika dia tidur, terbangun, ternyata hewan tunggangannya lengkap dengan makanan minumannya sudah berada di hadapannya. Kutirahnya dia. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala lebih bergembira, berbahagia dibandingkan bahagianya kita ketika mengalami kejadian seperti itu. Kapan itu? Ketika kita mau kembali kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat jemaah sekalian. Mari kita semuanya bertobat dari dosa dan kesalahan yang kita memang manusia biasa. Kita memang bukan malaikat. Akan tetapi sekali lagi, jangan pernah mau terhanyut dalam kubangan dosa dan kemaksiatan tersebut. Mari kita kembali kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu artinya ar-rujuk minadzam, kembali dari kesalahan dan dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum bertobat itu sendiri disebutkan oleh para ulama, hukumnya apa? Wajib. Wajib hukumnya. Iya, karena sudah banyak dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita. Di antaranya hadis Al-Ghalibu Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawm mi'a marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Rabbul Alamin, mintalah pengampunan kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya subhanallah. Nabi, makhluk manusia terpulia yang telah dijadikan surga, akan tetapi bersama dengan itu masih saja terus minta ampun istighfar kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, jangan pernah kita sekali-kali menunda tobat. Kata para ulama, tidak terjadi silap pendapat di antara para ulama akan wajibnya tobat. Iya, tobat itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Jangan sekali-kali tunda tobatnya kita. Jangan pernah beranggapan masih muda, belum nikah. Iya, masih panjang usianya kita, tidak ada jaminan jemaah sekalian. Ajab tidak menunggu tobatnya kita. Segera bertobat. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau menerangkan, kata para ulama ijma, sepakat semuanya akan wajibnya tobat. Karena dosa-dosa akan membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk segera bertobat. Kebiasaan-kebiasaan buruknya kita, apa yang telah kita lakukan dari penyimpangan, dosa dan kemaksiatan, berhenti segera jemaah sekalian. Jangan terus-menerus hanyut dalam kebiasaan buruk tersebut. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan ijma'nya para ulama, sepakat para ulama bahwa bertobat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dan wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda, apakah itu dosa besar ataukah dosa kecil. Wajib hukumnya, jangan tunda-tunda. Wajib hukumnya, bertobat itu hukumnya wajib, dan bersegera bertobat juga hukumnya wajib, tidak boleh dan tidak diperkenankan bagi seorang hamba muslim lagi ataukah muslimah untuk menunda tobatnya tersebut. Dan walhamdulillah, syarat tobat sudah kita pelajari, sudah terlalu sering kita dapatkan. Apa itu? Yang pertama apa? Al-ikhlas. Ikhlas kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Al-iqlaa. Orang yang berbuat dosa tersebut harus berhenti dari perbuatan dosanya. Jangan dia mengatakan saya bertobat, saya ikhlaskan Allah, tapi dosa dan kemaksiatan yang terus menerus dia lakukan. Kemudian yang ketiga, an-nadam, menyesal. Dia harus sesali dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang keempat, al-azm, harus memiliki tekad yang bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang pernah dia lakukan. Harus terkumpul empat perkara ini. Sekali lagi, harus terkumpul empat perkara ini. Kalau dosa dan kemaksiatan yang tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berkaitan dengan hak manusia, maka kata para ulama ditambahkan satu syarat lagi. Apa itu? Harus minta maaf. Iya. Ataukah mengembalikan dari hak-hak manusia tersebut. Jadi ketika yang dahulunya pernah kita ambil duitnya tanpa hak, iya, pernah kita aniaya, segera datangi minta maaf sebelum waktu terimanya tobat tersebut tertutup rapat untuk kita. Sebab itulah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-Nya yang senantiasa mau kembali dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan, mau segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya, memberikan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Wallahu ta'ala. Dan sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan insyaallah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah melindungi Ustaz. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dan menjadikan keistiqomahan di atas agama ini. Amin. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana sikap, sebaiknya sikap ana terhadap seseorang yang berkata bahwa ana bodoh karena sering memaafkan kesalahan orang lain? Ya, ini pernyataan yang salah, keliru. Bahkan orang yang memaafkan kesalahan orang lain tersebut adalah orang yang pandai, berjiwa besar. Ya, dan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga merupakan salah satu karakteristik sifat yang dimiliki oleh calon-calon penghuni surga. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat menyebutkan rentetan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wal'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, orang-orang yang senantiasa membuka hati terhadap kesalahan orang lain, orang-orang yang buka pendendam terhadap kesalahan orang lain, itulah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dalam surat Ali Imran, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa yang antum atau kakan dilakukan selama ini untuk senantiasa membuka dada, membesar hati untuk memaafkan kesalahan orang lain, tetap dilanjutkan. Jangan menjadi pribadi yang berdendam terhadap kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Enak tuh jemaah sekalian, belajar ini karakter yang mulia. Ketika ada dari saudaranya kita, temannya kita, apalagi sahabatnya kita yang terjatuh, pernah berbuat salah pada dirinya, kita segera maafkan. Ya, bahkan sebelum dia minta maaf, sudah maafkan dia. Enaknya luar biasa. Pertama, sudah mendapatkan pahala. Yang kedua, ketenangan hidup yang akan kita dapatkan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang senantiasa menjadi pribadi pendendam. Semua kebaikan orang lain sirna, yang teringat di sisinya, yang teringat dalam memorinya hanyalah kesalahan, kesalahan, kesalahan itu. Sudah berdosa, ya sempit lagi dadanya. Iya kan? Ikutkan dia, lihat dia sempit dananya. Iya. Jangan. Sekali lagi, iya. Nasihatilah tersebut. Alhamdulillah. Anti atau keantum jangan katakan si bodoh. Ini adalah tuntunan Islam untuk kita senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Allah Taala. Apakah taubat nasuha yang dilakukan harus diringi dengan sholat sunnah taubat, ataukah cukup dengan memenuhi syarat-syarat taubat tersebut? Ya, sudah cukup. Ya, ketika seseorang melaksanakan apa yang telah disebutkan tadi dari empat syarat yang disebutkan oleh para ulama, apabila dosa dan kesalahan tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sudah cukup baginya. Wallahu ta'ala. Bismillah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Soal apabila ada seorang berbuat dosa namun ia tidak bertobat dari kelalaiannya walaupun ia sudah menghentikan perbuatan dosanya, apakah dia akan diampuni? Misal jika ada seseorang berzina tetapi ia berhenti karena takut ditimpa penyakit, ataukah karena sudah menikah jadi merupakan rasa ingin berzina namun belum bertobat, apakah dosanya telah diampuni walaupun ia sudah menghentikannya? Sekali lagi, jemaah sekalian, disebutkan oleh para ulama, ya, wajib hukumnya terkumpul empat perkara tersebut. Harus diketahui. Jadi orang-orang yang berhenti dari kemaksiatan bukan karena Allah, itu tidak memenuhi syarat taubat. Orang pencuri, dia berhenti dari pencuriannya kenapa? Takut ditangkap polisi. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan masuk dalam kategori bertobat dengan tobat dan nasuh. Orang yang berzina, dia berzina karena takut terjangkiti penyakit apa? Apa itu penyakit? Kelamin ataukah yang lainnya, AIDS ataukah yang lainnya. Takut ketahuan orang, jangan. Tapi hendaknya dia lahirkan, berhenti dari kemaksiatan tersebut, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konteksnya perhatikan dalam hadisnya Al-Ghawari bin Yasar Al-Muzani tadi, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut makhluk, bukan karena dorongan manusia, bukan. Akan tetapi murni lahir dari hatinya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni lahir tobatnya tersebut karena pengetahuan dia bahwa Rabb-nya adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dari pertemuan kita ini dan juga ada kebenaran dari ucapan saya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangannya, kesalahannya, itu murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar ya, satu tanggung. Bagaimana jika kita pernah berbuat dosa kemudian bertobat, lalu kita terjatuh dalam dosa yang sama kemudian bertobat lalu terjatuh, dan apakah tobatnya kita masih diterima? Nah, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam Musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Abu Hurairah, dahulunya ada seorang lelaki yang dia berbuat dosa. Kemudian dia meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hamba-Ku ini terjatuh dalam dosa dan dia mengetahui ada Rabb yang Maha Pengampun, maka Aku ampuni dia. Kemudian terjatuh lagi hamba tersebut dalam dosa dan kemaksiatan, kembali lagi dia bertobat kepada Rabb-nya, kemudian sama halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan ucapan yang sama, hamba-Ku terjatuh dalam dosa dan dia mengetahui, sadar bahwa ada Rabb yang Maha Pengampun, maka Aku ampuni tersebut, sampai ketiga kalinya. Iya. Jadi orang-orang yang terjatuh dalam dosa jemaah sekalian betul-betul hadirkan ini. Ya. Terus meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan terus-menerus ya memperemehkan dan memandang enteng dosa yang kita lakukan. Itulah sebab kebinasaan. Meremehkan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ini kata para ulama, merupakan salah satu bentuk dan sebab binasanya seorang hamba ketika dia menyepelekan dan dan meremehkan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.